Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wis juara. Oh, juara ngakali itu. Tapi wong Nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena cah cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rogen Mbak Mustafa kan padha imute. Misalnya itu. Saiki wis ora iso kebayang. Wis gak blas, wis gak imut blas. Amit-amit kan. Lah itu cilike kan padha imute, misalnya Rogen Mbak Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dibun serigala atau macan. Sing kabiro niku sakjane iku selamat anak. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapak sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wong lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa. Selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya cek 13 tahun. Jari Nabi Sulaiman, gimana keputusan ini dikak noniki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Terus Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil anak ini mau saya potong jadi dua. Ya wes pegang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit jangan. Itu anaknya dia, tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibu. Mau ono bocah apa dipotong, wong tenang ae, oh mbok elek ngono. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenange kan. Berarti sing tenange kan muni potong karep mengko ora anakku wae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali to ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata sitok wingi lah Bu Hanifah ngakali setan itu yo, penting. Kula nate wingi pas ngaji akad sore cerita kula mau kitab. Niku teng kitab tenan. Ana wong kelangan emas. Dadi wong iku kedonyan medhit. Mas iku dipendhem dhisik ra ono brangkas, ra ono. Bareng ngono lali ning ndi? Takok Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, kula nu mendhem emas tapi lali. Ya Abu Hanifah, ini ndak masalah fikih saya ndak bisa. Maksudnya enggak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Engko bengi kita hajut. Tenang, tahajud. Ini rokaat ya, 10 bagi rokaat tahajud. Lagi rokaat, eling masih tidak kok nanti. Isu ya kodoh Sulaiman, piye, mpun eling. Ya aku harus ngerti. Kalau anda tahajud, pasti setan kepingin godoh kue na eling pengiran. Diling no dunyamu. Lah adiknya terjebak, akhirnya ngiling no dunyamu. Akhirnya dunyanya kecek. Jadi setannya kakalan. Godoknya godoh calan, godoh wong sholat, ben ra eling pengiran, eling emas. Bareng eling emas, saya ikut kasil kajate eling panggonane. Malah jari Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda anda dengan mengingatkan emas iku ning. Lah mediane apa? Kowe bebas sholat ya, sholat lah, setan digoda. Malah jari wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setannya kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Nah ini kena duit melalui kan budak kok di sholat tahajud. Enggak rata terus eling. Nak jubli yang cerewet entah. Jadi orang hilang macam wes. Jadi Abu Hanifah wong kok pinter ngono. Setan wae kena. Kau ngerti teori ini kan gitu. Nak nong sholat mesti setan itu bodoh. Bodoh pinter eling pengiran dieling nodunya. Lagi-lagi ngakali itu boleh. Khilah. Jadi kenapa? Ya kata lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi coro saniki radi terbelakang diperkosa empat tokoh. Tokoh, tokoh itu raku du kiai, raku du pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu, Nabi Dawud itu berlugon. Mulai mendingin ya. Empat tokoh yang tersangka itu mendingin ya. Ah paling di apa jenenge di kangkangi asune. Jadi empat tokoh sepakat kok nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasa lah antar perempuan kan terindikasi nak cah iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kena oh bocah iki kok ilang perawane padahal lurung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu empat orang. Empat orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang empat ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawe itu iku sapa? Asu Sulaiman. Ngejek cilik Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang wes. Wes saiki di singkirno di karantina sing bar diakoni di karantina. Dicelokne. Sing metengi sapa? Asu. Rupane opo? Ireng slebo. Sampai 4 itu beda-beda. Ya orang ana sing muni ungu mesti dewe. Ora mungkin ora asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya Nabi Sulaiman, wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kamu mau bilang apa? Ireng. Kamu mau bilang apa putih? Wah, mesti Anda ini bohong. Masune kok beda? Beda-beda. Oh, dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokahe ngakak. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune itu Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Lamlane ning gone Quran ono fahamna Sulaiman wa kullan atainau mawail. Nak masalah pinter iku pinter Sulaiman. Mulane wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ibn nasu allimna mantiqat tayr wa utina min kulli. Tapi saat terus saya terus fahamna Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Bi Daud senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti saiki. Lah kowe ora pinter ra wiridan. Lah Mas. Iku salah elek wong yo ora pinter. Ora wiridan. Iku ora ana sanate. Kadang-kadang wong hidup kurang ajar. Gus Pak ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pinter. Lah kowe malah ra wiridan. Ora pinter.